Cintaku pada dirimu tak pernah mengenal waktu. Sayangku pada dirimu tak pernah mengenal jarak. Jauh dekat rasa cintaku tak akan pernah berubah. Jangan, jangan.